Tuhan rohatanku indah bagaimana pabo Tuhanmu tarompo ni sadana tua-tua takas begehamu nadama na tubuh ditongani harana naga besadara Namar binop mar songon bintang di langit bagaimana pabawa kami mar tua masih boru pareme di nalau tubuh muda hati aitu si dorong mata potong di mana babiat si tolu pati si macai tajong dosu Nang si matupan na دائما.